Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu pun berlalu. Keinginanmu mulai tumbuh. Oh, biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan resah. Suri jalan bersamanya di kala dinginnya senja. Hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Oh, tak ingin kau akhiri hari itu. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan resah. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan rasa. Bye.